السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين قوم مسلمين والمسلمات. Demikian juga para pemirsa yang sudah bergabung in rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama pada jumpa sore yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah. Allah azza wa jalla ringankan langkah kita untuk mendatangi majalis zikir. Mudah-mudahan juga dipermudah langkah kita masuk ke dalam jannahnya. Kemudian salat dan salam tidak lupa kita perbanyak bagi Rasul kita yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab tauhid dari sahih al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi. Masih kita meminta dan berdoa kepada Allah dengan nama-namanya, dan kita akan ambil hadis yaitu hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu warḍa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla, masih kita mengambil beberapa zikir ketika mau tidur. Ini zikir yang sangat luar biasa. Di antaranya sebelum itu apa? Tempat tidur kita kibas dulu supaya mungkin ada binatang apa segalanya. Mungkin juga ada makanan, karena itu mengundang binatang-binatang yang tidak baik. Setelah itu baru kita membaca zikir bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Umpamanya apa enggak ini? Belum. Baik. Kemudian yang kedua, di antara zikirnya juga, ini bukan pilihan tetapi dibaca semuanya, ya. Ini bukan zikir pilihan. Artinya boleh milih mana saja enggak, tetapi dibaca semua. Itu apa? Bismikallah atau Allahumma bismika ahya wa amut. Kemudian kalau bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baik. Sekarang kita ambil yang lain. Qala haddatsana Sa'd bin Hafs. Imam Al-Bukhari berkata, kami telah diceritakan oleh Sa'd bin Hafs. Qala haddatsana Syaiban. Kami telah diceritakan oleh Syaiban. An Mansur, dari Mansur bin Mu'tamir. An Rib'i bin Hirash, dari Rib'i bin Hirash. An Kharshah ibn al-Hur, dari Kharshah ibn al-Hur, an Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu wa arda qala. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al-lail. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, Nabi alaihi salatu wassalam apabila akan tidur malam, qala, Nabi membaca, bismika namutu wa nahya, dengan namamu ya Allah kami mati dan dengan namamu pula ya Allah kami hidup. Tidur dengan menyebut nama Allah, bangun tidur menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha stayqadha qala, kalau Nabi bangun tidur, Nabi mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita, ba'dama amatana, setelah dia mematikan kita, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita akan dikembalikan dan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan kita ambil penjelasannya sekarang. Pertama, rawil hadis dari sahabat, siapa namanya di sini? Abu Dzar Al-Ghifari. Ingat, seluruh nama kalau diawali dengan Abu dan Ummu, ini apa namanya? Kunyah. Ya, namanya apa? Kunyah. Kalau bahasa kita Lombok ini praman katanya, tapi jangan preman ya. Ya, Abu Muhammad ini berarti kunyah. Abu Dzar berarti apa? Kunyah. Nah, para ulama berbeda pendapat siapa namanya dan siapa nama bapaknya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah mensahihkan nama beliau adalah Jundub. Nama bapaknya Junadah. Berarti Abu Dzar Al-Ghifari siapa namanya? Jundub Ibn Junadah radhiyallahu anhu warḍa. Abu Dzar Al-Ghifari ini termasuk minas sabiqin al-awwalin, orang-orang yang pertama-tama dan terdahulu masuk Islam. Dan dia bukan orang Mekah para jamaah. Bukan orang Mekah. Dia luar Mekah. Dari Bani Ghifar. Ada keluarganya yang ke Mekah mendengar Nabi berdakwah, dia yang cerita. Tertarik Abu Dzar, berangkatlah dia ke Mekah mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia ini lambat berhijrah. Setelah dari Mekah pulang lagi ke kampungnya. Ya, dan beliau ini kabilahnya didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dari Ghifar. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan Ghifarun ghafarallahu lah. Bani Ghifar, ya, kabilahnya Abu Dzar Al-Ghifari ini Ghifar. Ghafarallahu lah. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuninya, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Dan beliau ini azifan minad dunia, orang yang sangat jauh dari dunia. Zuhud. Ya, hanya mencari apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan kisah masuk Islamnya ini disebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wa kana minal hunafa qabla yuslim. Termasuk Abu Dzar ini orang yang mengikuti agamanya Ibrahim. Ya, Abu Dzar termasuk orang yang mengikuti agamanya Nabi Ibrahim sebelum tibanya Islam. Minal hunafa disebut apa? Hunafa. Maka ketika dibahas para jamaah rahmatullah azza wa jalla dalam ilmu filsafat atau dalam ya mata kuliah namanya naqdul falsafah al-gharbiyah, kritik terhadap filsafat barat, ketika disebut Islam, Arab dan filsafat. Ternyata dalam bangsa Arab itu tidak ada yang namanya filsafat, Pak. Tidak ada. Di samping tabiat kehidupan mereka yang perang-perang terus, kehidupan susah, ya. Di samping itu apa? Ada basis nurun nubuwah. Ada masih cahaya-cahaya kenabian pada mereka. Sehingga mereka tidak membutuhkan apa? Memainkan otak, memainkan akal. Masih tersisa cahaya kenabian. Buktinya masih Waraqah ibn Naufal mengikuti agamanya Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi di kalangan Arab tidak ada filsafat. Walat tafassum, enggak ada. Ya, di samping lingkungan tidak mendukung, demikian juga apa? Karena masih tersisa agamanya Nabi Allah Ibrahim. Agama apa? Tauhid. Kemudian juga diantara yang mendukung kenapa tidak ada filsafat di kalangan orang Arab itu, padahal mereka orang sangat cerdas, para jemaah. Cerdas luar biasa. Bukti cerdasnya apa? Jarang mereka menulis, hanya dari hafalan. Ya, hanya dari apa? Hafalan. Kita ini sekarang apa? Gampang nanti kita lihat kitab. Kita. Kenapa? Lemah. Kalau mereka memindahkan ilmu itu pakai apa? Otak, hafalan. Ya, kecerdasan luar biasa. Ya, badan juga hebat, sehat, kuat. Ya, ilmu dipindahkan hanya dari mulut ke mulut. Bahasa luar biasa. Nah, apa juga yang mendorong bahwa saya tidak ada filsafat di Arab itu? Entah itu sebelum Islam. Dikarenakan apa? Karena mereka disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla menyongsong tibanya Nabi akhir zaman. Dipersiapkan oleh Allah menerima Nabi akhir zaman. Nah, ini dia para hadirin. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari cepat sekali menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia sebelum Islam datang, dia masih mengikuti agamanya siapa? Nabi Ibrahim, minal hunafa. Ya, termasuk orang-orang hunafa. Beliau memiliki kisah yang sangat banyak dan memiliki keutamaan yang sangat terkenal. Beliau meninggal di daerah namanya Ar-Rabadah. Tahun 32 Hijriyah radhiyallahu anhu warḍa. Di sini perhatikan para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla. Nabi alaihi salatu wassalam idza akhadha madji'ahu min al-lail. Apabila tidur malam. Penjelasannya ya, hadis ini sama dengan yang sebelumnya. Bismika Allahumma bismika ahya wa amut. Kalau di sini apa? Bismika namutu wa ahya. Takdim takhir, dimajukan dimundurkan, selama ada riwayat tidak ada masalah. Ya, riwayat sebelumnya apa? Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Adapun sisi bangun tidur sama. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana walihin nusyur. Nah, riwayat ini langsung bismika dan menggunakan sighatul jama', kata-kata jama', namut bukan amut. Ya. Di sini bismika namutu wa nahya. Adapun bangunnya sama. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baik. Jadi hadis ini dengan hadis sebelumnya tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaan kata-kata minal lail. Ya, tidur malam. Hadis yang sebelumnya tidak ada tidur malam. Berarti apa? Kapanpun tidur tetap zikir ini dibaca. Karena setiap kita tidur, kita mati. Ya, jangan ada anggapan ini zikir sekedar untuk zikir tidur malam. Jawabannya tidak. Semua tidur baca. Karena itu tidur itu akhul maut, saudara mati. Kemudian juga sebagaimana yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mematikan jiwa ini ketika dia tidur. Tidur atau ketika dia mati, ya, hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Demikian juga yang sedang tidur. Jadi kita tidur itu adalah mati, kita mati itu juga tetap mati. Ingat, doa ini berarti dibaca kapan? Setiap mau tidur. Jelas komponen? Baik. Asy-syahid yang menjadi bukti dari hadis ini yaitu berdoa dengan nama Allah, meminta kepada Allah dengan namanya, bismika. Dengan menyebut namamu ya Allah, namutu wa nahya, kami tidur, mati, kemudian kami bangun. Kemudian juga ketika kita bangun, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Jadi meminta kepada Allah Azza wa Jalla di saat kita tidur, meminta dengan namanya, kita bangun tidur juga meminta kita dengan namanya. Ini pelajaran apa yang bisa diambil dari hadis ini juga? Jadi pertama kita katakan ini adalah diantara zikir tidur. Yang kedua dalam hadis ini apa? Meminta dengan nama Allah waktu tidur maupun waktu bangun. Pelajaran penting yang ketiga ini menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak bisa lepas dari Allah sekejap mata pun. Lebih-lebih keadaan seperti ini, keadaan kita mau tidur. Jangan-jangan tidur sekali-kali tidur mati seperti zaman sekarang ini, ya, banyak sekali. Yang terakhir yang kita dengar ada Ami Ahmad Jabir, ya, meninggal puasa dulu ya, puasa kemarin. Dia berpesan kepada anaknya, saya mau istirahat dulu, ya, jangan dibangunin saya, katanya. Subhanallah, tidur ya tidur sekali-kali sudah. Nah, maka ya, pelajaran penting dari hadis ini, kita ini tidak bisa tidak butuh kepada Allah hatta mau tidur. Maka lihat betapa agungnya zikir ini. Dan cocok Nabi SAW mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah, hendaklah lisanmu basah menyebut nama Allah tabaraka wa taala. Mau tidur zikir, bangun tidur zikir. Kenapa? Justru di sini tempat sangat-sangat vital. Kenapa? Jangan-jangan tidur sekali tadi tidak zikir, matinya di atas apa gitu. Bangun tidur tidak zikir, tidak ada syukurnya. Bisa-bisa nikmat dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih dalam keadaan yang sangat-sangat vital, saat-saat yang sangat genting, yaitu bangun dan tidur. Baik, hadis berikutnya. Hadis berikutnya yang nomor 25 dari bab ini, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Kami telah diceritakan oleh Qutaibah bin Sa'id. Qala haddatsana Jarir. Kami telah diceritakan oleh Jarir bin Abdul Hamid Al-Dhabi. An Mansur dari Mansur bin Mu'tamir, an Salim dari Salim, an Quraib dari Quraib maula Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu." Sekiranya seorang di antara kalian ingin menggauli istrinya. Faqala, dan dia berzikir. Allahumma bismillah. Bismillah. Ya, dengan menyebut nama Allah. Jadi ingat, Bismillah alba lil isti'anah. Ba itu bis itu, bi itu untuk meminta bantuan. Bismika, dengan menyebut namamu aku tidur, ya, meminta bantuan untuk tidur. Sekarang di sini bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah dari kami syaitan itu. Suami dan istri. Wa jannibish syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari anak yang engkau karuniai kami. Yang engkau karuniai kamu, kami. Sekali lagi. Allahumma jannibnas syaitan. Ya Allah, jauhkanlah dari kami berdua syaitan. Wa jannibish syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan itu dari apa yang engkau karuniai kami. Yaitu apa? Anak. Sampai sini zikirnya. Ya. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدْ, sekiranya Allah Azza wa Jalla mentakdirkan dia mendapatkan anak, لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا, anaknya tidak akan dimudaratkan oleh setan selama-lamanya. Maka lihat para jamaah, generasi pertama dari para sahabat yang melahirkan sahabat dan tabi'in. Bagaimana mereka menjadi manusia terbaik. Kenapa? Bapak-bapak mereka pakai zikir semua. Nah, nanti kita khawatir ini kenapa anak-anak muda kita ini banyak bengel-bengel. Jangan-jangan orang tuanya gak baca waktu dia berhubungan dengan orang tua, dengan istri-istrinya. Bisa jadi. Karena ini sesuatu yang pasti. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi alaihissalatu wassalam tidak berbicara dengan hawa nafsu, tetapi wahyu dari Allah azza wajalla. Maka ini langkah pertama yang sangat penting ketika kita ingin mendapatkan anak. Jangan lupa zikir nih. Namanya manusia yang terkalahkan oleh nafsu dan syahwatnya, lupa membaca. Maunya cepat-cepat aja. Jadi ini para hadirin ya, di samping keberkahan untuk anak kita, juga setan tidak ikut. Karena kalau kita tidak baca, setan ikut. Kita masuk rumah tidak pakai salam, setan ikut nginap. Kita makan tidak pakai bismillah, setan ikut makan. Kita berhubungan badan dengan istri tidak pakai zikir ini, setan ikut berhubungan. Maka begitu lahir anak, ada bagiannya setan pada anak kita. Ini doa tidak bisa disepelekan ini. Setiap berhubungan, hatta misalkan oh istri saya lagi apa namanya, dia sudah menufus, enggak, tetap. Supaya apa? Jangan setan ikut. Penjelasannya, ini adalah jenis lain dari doa-doa yang kita meminta kepada Allah dengan menyebut namanya. Bismillah. Ingat, ba itu lil isti'anah, untuk minta bantuan. Ya, dan bantuannya tergantung apa yang kita kerjakan. Kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah bantulah aku untuk membaca. Jikalau untuk makan, ya Allah bantulah aku untuk makan. Jikalau berhubungan, ya Allah bantulah aku dalam berhubungan. Jikalau kita masuk rumah, ya Allah bantulah aku dalam masuk rumah. Jadi ba itu lil isti'anah, untuk minta bantuan. Bismillah, ba bi itu. Taib, bismillah. Dengan menyebut nama Allah, aku lakukan hal tersebut. Dengan menyebut namanya, beribadah kepadanya, meminta bantuan kepadanya. Allahumma jannibna syaitan ay ab'idna anhu. Ya Allah, jauhkanlah dari kami syaitan itu, jangan dia ikut serta. Jangan juga dia hadir. Jadi andai kata dia enggak ikut serta, jangan juga dia nonton. Ini fungsinya zikir nih para jemaah. Ya. Bismillah, Allahumma jannibnas syaitan. Jannibna as-syaitan. وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari rizki yang Engkau takdirkan bagi kami berupa anak. Ya, dari hasil hubungan ini, jauhkanlah syaitan dari anak kami ini. Dan kita harus yakin para jemaah, yakin dalam hati kita dan percaya apa yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibaca ini, maka apa? Syaitan tidak bisa memudaratkan anak kita. Dan zikir ini ya, ketika kita mendekati istri kita, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Karena yang namanya syaitan telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahdhuru ahadukum syaitan. Ya, syaitan itu selalu menghadiri kita. Fa idza dakhala al-bait, masuk rumah tanpa bismillah, tanpa salam, dia masuk ke rumah kita. Wa idza akala wa la yadhkurullah, makan tanpa membaca bismillah, dia ikut makan. Wa idza jama au qaraba ahlahu, kalau dia menggauli istrinya tanpa menyebut nama Allah, dia pun ikut. Nauzubillah. Maka ini para hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla, ini di antara asbab nyata kenapa generasi kita kok tidak beres. Kenapa? Karena mulai dari asalnya, orang tua itu tidak memperhatikan azkar an-nabawi an-nabawiyah. Ya, kita harus jujur. Ya, buktinya apa? Begitu dites bagaimana doa berhubungan, dapat. Berarti apa? Bagaimana mau hafal enggak pernah ngemake? Ya. Baik. Dan ketika anak dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla, maka ini apa? Awal kesuksesan. Dan berapa banyak ujian ini datang dari apa? Dari anak. Dari anak. Kalau karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, di antara sebagian istri kalian, enggak semuanya, wa auladikum, di antara anak kalian itu, aduwwan lakum, musuh jadi bagi kalian. Kenapa ya? Di saat buatnya enggak pakai zikir di antaranya. Dan ini jelas sebabnya. Jangan dilupakan zikir ini. Maka ini ya, sebagaimana sudah kita jelaskan, hadis ini dimasukkan di sini bagian dari apa? Berdoa dengan menyebut nama nama Allah Subhanahu wa taala. Coba diulangi doanya. Bismillah. Allahumma jannibna syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana. Harus hafal, jangan sampai terlewatkan adzkarun nabawiyah, zikir-zikir yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, faedah bisa diambil dari hadis yang pertama. Di dalam hadis ini, adabun min adab al-mu'asyarah. Dalam hadis ini salah satu adab dari adab berkumpul, bergaul dengan istri. Dan inilah dia kehebatan Islam, tidak disisakan sedikit pun hatta urusan rumah tangga, dan bahkan urusan yang terdalam diantaranya berhubungan. Islam punya adab. Faedah yang kedua, hadis ini menetapkan bahwasanya syaitan itu di mana-mana, tidak pilih tempat dan tidak kenal waktu. Faedah yang ketiga, ahammiyatu dzikir indal jima', pentingnya berzikir minta perlindungan kepada Allah ketika berhubungan. Faedah yang keempat, mulianya dan agungnya manfaat dari zikir ini. Apa itu? ketika anak kedapat kita anak berzikir, maka terjaga dari apa? Gangguan-gangguan iblis laknatullahi alaih. Jelas para hadirin? Baik, saya kira demikian yang bisa kita ambil dari beberapa hadis ini. Semoga bermanfaat. Wa ilmu indallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Selanjutnya kita akan ambil tanya jawab. Pertanyaan pertama dari pemirsa kita. Adakah bid'ah yang hasanah? Kita katakan tidak ada bid'ah hasanah. Mana dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Semua perkara bid'ah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan semua kesesatannya ancamannya neraka. Dan jangan sampai kita ini ketika menjelaskan ya bid'ah sesat dan sesat neraka langsung kita ponis orangnya, jangan. Ini hukum umum ya, hukum untuk perorangan, bisa saja dia bertaubat. Kemudian bisa saja dia berbuat bid'ah karena tidak tahu hukumnya, bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi hukum apa? Hukum umum. Dan ada juga Ibn Umar mengatakan, ya kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua bid'ah itu sesat sekalipun orang mengatakan dia hasanah. Bagaimana ucapan Imam Syafi'i mengatakan bid'ah terbagi dua, ada mahmudah, ada yang madzmumah. Yang terpuji disebutkan apa? Salat tarawih. Kita katakan ini bid'ah segi bahasa, berarti ucapan beliau. Karena dalam agama yang kita maksud bukan segi bahasa. Contohnya sholat tarawih berjamaah. Sholat tarawih berjamaah bukan bid'ah. Kenapa? Karena Nabi sudah mencontohkan. Allah Ta'ala ala wa'ala. Seorang bayar utang pribadinya ke anak dengan uang bantuan pemerintah, di mana uang bantuan pemerintah untuk usaha kelompoknya. Halalkah uang tersebut untuk saya? Halal. Tidak ada masalah. Allah Ta'ala ala wa'ala. Kenapa ketika hadis dari Ibnu Abbas kita membaca radhiyallahu anhuma? Kita katakan karena Ibnu Abbas dan Al-Abbas kedua-duanya sahabat. Ya, Ibnu Abbas dan Al-Abbas keduanya sahabat. Sama dengan Ibnu Umar, karena Umar sahabat, Abdullah bin Umar juga sahabat. Allah Ta'ala ala wa ala. Bersyukur atas nikmat Allah diberikan saat berhubungan. Apakah boleh kita bertasbih atau berzikir saat itu, Ustaz? Kita katakan tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Allah Ta'ala ala wa'ala. Nah, ada lagi. Cuma ingat para hadirin, Nabi SAW tidak mau menyebut nama Allah dalam keadaan tidak suci. Artinya tidak berwudu. Sekarang kalau berhubungan, bagaimana wudunya, batal atau tidak? Batal. Maka lebih baik jangan. Allah Ta'ala ala wa'ala. Baik, saya kira demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini. InsyaAllah nanti malam kita lanjutkan di Masjid Aisyah dengan kitab Al-Qawl Al-Mudin Fi Akhtar Al-Musallin. Dan insyaAllah malam Kamis di Masjid At-Taqwa, lanjutan dari Sahih Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Iqtisam Bil-Kitab Wa-Sunnah di Masjid At-Taqwa Epicenter insyaAllah. Allah Ta'ala ala wa'ala.